بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin, saya ingin tanya menurut antum, hijrah di masa muda seperti kita sekarang, di tengah-tengah teman-teman yang bergelimang harta, yang tenggelam dalam kehidupan dunia, susah apa sulit? Susah atau mudah? Susah. Maka kalau antum tobat di usia 50 tahun lebih susah dari hari ini. Demi Allah, lebih susah lagi. Susah. Kita keluar dari dunia ini sekarang susah banget. Di usia 60 tahun lebih susah. Semakin antum tunda taubat, semakin susah antum keluar dari kubangan dunia. Semakin susah. Saya tidak mengatakan mustahil ya. Banyak, kita tahu mungkin yang ada di sini ada yang taubat di usia 50 tahun, 55 tahun, tapi susah banget. Jangan ambil resiko, main safety player lah. Kalau masalah dunia kita safety player, kenapa masalah akhirat kita ambil resiko? Lebih susah, Nabi yang mengatakan. Semakin susah. Jadi yang ada di hadapan kita, mau susah atau susah banget, gitu lah. Jadi bukan mau tahu atau mau tahu banget ya, apa sih? Mau tahu aja, mau tahu banget. Nah ini pilihan depan kita, mau susah atau susah banget, itu aja. Kalau mau susah sekarang, susah banget nanti. Semakin kita tunda, semakin susah, semakin susah, semakin susah, semakin susah. Kita pakai jilbab, itu susah, susah lah. Apalagi kalau kita diberikan kecantikan oleh Allah SWT, susah banget. Tapi kalau kita tunda, itu semakin susah, semakin susah, semakin susah. Susah loh. Antum coba rayu nenek-nenek usia 70 tahun yang gak pernah kenal jilbab pakai jilbab. Susahnya luar biasa. Susah. Padahal cantik. Enggak, Sarah. Intinya bukan kecantikan. Intinya bukan kecantikan. Ada tuntutan pekerjaan? Enggak. Orang udah nikmatin masa tuanya. Ada sesi pemotretan? Enggak ada. Tapi suruh pakai jilbab, susahnya minta ampun. Susah. Demi Allah susah. Jadi itu syaitan nanti aja deh gitu loh. Kan kamu ini lagi laku sekarang, semua nyari kamu, semua pengen ngeliat wajah kamu, rambut kamu tuh cocok banget dengan iklan sampo. Enggak, Anda tunda semakin susah, semakin susah, walaupun gak laku lagi Anda itu. Tapi ini masalah mental. Nabi yang mengatakan, ini bukan sugesti, saya di sini bukan motivator. Saya hanya seseorang yang menyampaikan sabda Nabi SAW. Silakan tinggal terima atau tidak. Tapi nas dari Nabi kita SAW. Semakin susah. Kita tahu pekerjaan kita haram. Keluar. Karena semakin itu nas semakin berat. Semakin susah. Semakin sulit. Semakin terjerat. Karena saya ingin tanya, kalau kita tetap bertahan di perusahaan tersebut, karir kita naik apa enggak? Naik. Kalau dengan gaji 20 juta kita enggak berani keluar, gimana kalau gaji kita 200 juta? Berat tuh hati itu. Tak mudah loh. Ini sabda Nabi, jiwa kita akan terus muda dalam masalah harta, dalam masalah dunia. Sekarang, itu hanya permainan syaitan, talbis iblis. Udah nikmatin masa muda deh. Nanti pakai jilbab nanti aja. Ngaji itu bisa nanti pas pensiun. Enggak, sekarang. Bukan nunggu pas pensiun, susah banget. Sekarang. Bukan nunggu. Semakin tua, semakin susah. Mengakar hadirin. Dan kalau itu terjadi, tidak ada udzur di hari kiamat nanti. Tidak ada udzur. Barang siapa yang Allah berikan usia sampai 60 tahun ke atas, seluruh alasan yang gak diterima oleh Allah. Sekarang semua sepakat susah, tapi kapan lagi? Pilihan hanya susah atau susah banget, itu aja. Tapi susahnya itu di fase awal. Fase awal kesananya gampang. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta wattaqa. Surat Al-Lail. Barang siapa yang suka memberi dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan yakin dengan pahala, dengan janji Allah, dengan surga, fasaniya siruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan hal itu semua. Mudah. Tapi kan semua sepakat, seluruh fase adaptasi itu berat. Ketika kita pindah rumah, pasti minggu-minggu pertama tuh gak nyaman. Sama ketika kita hijrah, fase awal tuh berat. Tapi sabar dong. Surga gak mudah. Nabi SAW bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi yarjannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu tidak murah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Surga gak murah ya. Masuk dufan mahal, masa surga murah? Gak mungkin, logika mana yang bisa terima? Harus berani fight. Allah gak dapat. Dan kita sampaikan hadis Nabi SAW, gak ditambah, gak dikurangi. Kalau kita tunggu 60 tahun, repot kita, kesulitan kita. Dan kalau itu terjadi, kalau su'ul khatimah habis,